يمكم خلافات للهوى ديسي قيامه ينسيه وحدني أكبرك إرادة dalamnya bahkan sifat mulia betapa luhurnya hati ini semua ku niatkan semoga keampunan di kau kasih sayang di kau bagi kami semua kami semua. Betapa luhurnya arti ini semua Allahu Akbar. Ku niatkan semoga keampunan di kau kasih sayang di kau bagi kami semua kami semua. Menuju idam makomu fona fatulillah wadisi kiamuhu minafsihi wadani aku got iroda ilmu hayat sama masuk dalam kodiron muhidan aliman hayat samian basiron mutakali